Terus sekarang masalah tasyahud. Tasyahud apa yang rukun ini? Tasyahud awal atau tasyahud akhir? Nah, tasyahud akhir. Yang rukun tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan rukun, wajib dia. Sekarang masalah tasyahud. Memperhatikan tasdid di dalam tasyahud. Apa arti tasdid kemarin? Hah? Tasdid apa artinya? Tasdid Al-Fatihah kan udah kemarin. Apa arti tasdid? Ini yang tebal. Hah? Yang jelas pokoknya. Hah? Nah, bilang jelas. Tasdid apa? Belum tahu. Nah, ada 21 tasdid di dalam tasyahud. Begitu hitung ya, betul tak? 21. 1 di huruf ta dan ya pada kata at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. At-ta 1 iyahi. Dia huruf ya 2. Satu dan dua berarti di atas huruf ta dengan huruf ya at-tahiyyatu. Yang ketiga di atas huruf sad at-tahiyyatul mubarakatus salawatu. Mubarakatus salawat di atas huruf sad. Di atas huruf sad. Tahiyyatul mubarakatus salawatuh. Nah, tiga sad itu. Satu dan dua kan ta dengan ya. Yang ketiga itu sad. Pada kata as-salawatuh. Terus. 4 dan 5 ta dan ya al mubarakatus salawatut tay at ta 1 berarti 4 at tayyibatu ya yaitu nomor 5 at tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu 4 dan 5. Terus di atas huruf lam. At-tayyibatu lillahi. Di atas huruf lam. Lillahi. Nomor 6. Lam. Lillahi. Di atas lahi. Itu. Lillahi. 6. Yang ketujuh di atas sin. Assalamu assalamu sin pada tasdidnya itu assalamu. Terus di atas huruf nun dan ya alaika ayyuha 1 ayyu ya ayyuha balik di atas ya dan nun ya, betul ini. Di atas ya dan nun bukan nun dan ya ayyuha huruf apa ayyuha. Ya-nya kan? Habis itu di atas nunnya. Ayyuhan nabiyu. An-nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Nah, satu lagi ya gitu. Berarti di atas ya, di atas nun, oh di atas ya 3. Berapa? 1 dan 2, ya dan ta dan ya at-tahiyyatu. Nomor 3 huruf shad. 4 huruf ta dengan huruf ya, at-tayyibatu. 45 ya. 45 ini, 56. Nomor 6. Lam lillahi. Nomor 7 sin assalamu. 8 9 10 alaika ayyu 1 ayyuha anna 2 biyu 3 berarti 10 ya nun ya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Terus di atas huruf lam wa rahmatullahi Allahi, ya kan? Huruf lam berapa? 11. Wa rahmatullahi yang ke-12 di atas huruf sin wa barakatuhu assalamu. Nah, dari huruf sin assalamu. Terus di atas huruf lam alaina wa ala ibadillahi. Wa ala ibadillahi. Mana dia ta'ala? Mana dia ta'ala? Wa ala ibadillahi. Di atas huruf lam. Yang berapa tuh? 14. Di atas huruf shad. Wa ala ibadillahi salihin sad badillahis salihin. Kemudian 15 di atas huruf lam alif ashadu alla paham? Ashadu alla, jadi dia lam alif tuh sabdunya atau tasnya dari lam alif ashadu alla ilaha. Terus di atas yang keberapa sekarang? Hah? Yang berapa? 16. Di atas huruf lam alif dan huruf lam. 16 dan 17 lam alif dan huruf lam. Ashhadu an la ilaha illa. Satu. Berapa? 16. Itu 16 di atas huruf alif lam. Syahdu Allah ya kan? 16. Hah? Lam alif 17 berarti. 16 dan 17 di atas huruf lam alif dan di atas huruf lam. Asyhadu an la ilaha illa itu 16. Illallahu Allahu 17. Dah. 18 wa asyhadu anna di atas nun. Di atas nun, di atas huruf nun. Wa asyhadu anna. Sembilan belas di atas huruf mim. Muhammadan, mim tu, Muhammadan Rasulullahi, Allahi, berarti nomor berapa? 19. Oh, 19 di atas huruf? Mim. Hah? Mim 18 ke 19? 19. Nun mana? Oh, 19 mim. 20 Allah lam. Muhammadan Rasulullahi. Berapa sudah berpuluh-puluh? Hah? Nah, kalau 21 di atas ro. Bacanya gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar. Nah, kalau disambung. Jadi kalau disambung Muhammadar ro-nya jadi punya tasdid. Kalau dipisah ro-nya tidak punya tasdid. Muhammadan Rasulullah. Nah. Jadi kalau disambung ro-nya bustatid, bertasdid. Kalau dipisah. Nah. Berarti ro-nya nomor 21 kalau bacanya di sambung. At-tahiyyatu. At-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Al-mubarakatus salawatu. Al-mubarakatus salawatu. At-tayyibatu. At-tayyibatu. At-tayyibatu. Ingat ya, ini ada harokat. At-tayyibatu. At-tayyibatu. At-tayyibatu. Lillahi. Nah, tasdidnya di atas lam. Assalamu. Assalamu. Alaika. Alaika. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Ro-nya pendek. Wabarakatuh. Yang panjang huruf. Wabarakatuh. Ah, wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Kebalik. Terus. Assalamu alaina. Assalamu alaina. Wa ala ibadillahi. Wa ala ibadillahi. As-salihin. As-salihin. Kalau disambung wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashadu anna Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Nah.